Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syederalon, berita sore edisi hari ini Selasa 3 September 2019 dibacakan Tia Andalusia dan Ardiansyah. Polisi tangkap truk berisi kayu gelondongan. Berkas 52 pejabat diverifikasi. Harga cabai di Pijai turun Rp15.000 per kilogram. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita sore juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, Mawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Satreskrim Polres Pidi menangkap satu truk BL8433ZA yang mengangkut 9 batang kayu gelondongan. Truk ini ditangkap di ruas jalan Gampung Krung Jangko, Kecamatan Gelumpang 3 pada Senin 2 September 2019. Dari Sigli, Nazarudin melaporkan. Kapolres Pidi AKBP Andi NS Siregar SIK melalui Kasat Reskrim Polres Pidi Ibtu Eko Rendi Oktama SH kepada Serambi FM mengatakan penangkapan truk berisi 9 batang kayu bulat tersebut setelah adanya laporan warga bahwa di kawasan Kecamatan Gelumpang 3 adanya satu truk sedang mengangkut kayu. Polisi bergegas menuju lokasi truk tersebut. Polisi memeriksa sopir bernama Muhammad Husin, 32 tahun, warga Gampung Aki Nungo, Kecamatan Bandar Baru Pidijaya. Karena tidak dilengkapi dokumen resmi, maka truk berisi 9 kayu diamankan ke Mapolres Pidi. Ia menyebutkan kayu diduga hasil illegal logging yang diambil di kawasan Kecamatan Gelumpang 3 dan direncanakan hendak dibawa ke Pidijaya. Atas perbuatannya, pelaku akan dibidik dengan pasal 83 ayat 1 huruf B, junto pasal 12 huruf B, C, dan E Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dengan ancaman hukuman paling rendah 1 tahun penjara dan paling lama 5 tahun penjara dan denda paling tinggi Rp2,5 miliar. Sudarlun Panitia Seleksi di Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia BKD SDM telah melakukan verifikasi berkas milik 52 pejabat yang mendaftar pada pelelangan jabatan. Sejumlah pejabat yang mendaftar ini akan bertarung untuk memperebutkan 6 jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2. Dari Sigli, Nazarudin melaporkan. Ketua Panitia Seleksi atau Pansel Profesor Syamsur Rizal MAG mengatakan, tim Pansel telah melakukan verifikasi terhadap 52 berkas peserta. Sejumlah pejabat yang telah mendaftar akan memperebutkan 6 jabatan pimpinan tinggi pratama atau JPTP yang kini belum ada pejabat definitif dan dijabat pelaksana tugas atau PLT. Ia menyebutkan berkas peserta yang memenuhi persyaratan maka akan berhak mengikuti tes. Nama dan nomor peserta tes akan diumumkan bersamaan dengan pelaksanaan tes yang digelar pada tanggal 4 September 2019. Sementara itu, materi tes terhadap peserta antara lain, setiap peserta menuangkan gagasan dan ide dalam bentuk makalah sekaligus dipresentasikan di depan tim pansel. Kemudian peserta mengikuti ujian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural. Menurutnya, peminat paling tinggi pada Dinas Lingkungan Hidup PIDI yang mencapai 35 orang. Profesor Syamsur Rizal menambahkan, uji kompetensi peserta untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau JPTP akan dilakukan tim pansel yakni Syamsur Rizal MAG Ketua dan Profesor Dr. Abu Bakar Ibrahim, Dr. Muklis Yunus, Mat dan MSI, dan Muklis MSI masing-masing sebagai anggota. Sudarlun, harga cabai merah dalam sepekan terakhir di sejumlah pedagang eceran turun Rp15.000 per kilogram akibat pasokan dari luar dan petani lokal mulai meningkat. Tim Serambi FM melaporkan. Suhaibah, 50 tahun, selaku pedagang eceran di pusat pasar Subuh Lung Putu, Kecamatan Bandar Baru, Pidijaya, kepada Serambi FM mengatakan, dampak dari pasokan cabai dari petani lokal, baik dari Pidi dan Pijai, serta luar daerah dalam sepekan ini telah memberikan dampak pada penurunan harga transaksi cabai merah. Sebelumnya harga cabai sempat bertahan Rp85.000 per kilogram. Namun karena pasokan hasil panen mulai meningkat, maka harga transaksi eceran mulai turun di kisaran Rp70.000 per kilogram. Sampai beberapa pekan ke depan, para petani lokal baik di Pijai maupun di Kabupaten Induk Pidi selama 2 pekan lebih mulai memasok hasil panen ke berbagai pusat pasar lewat para agen penampung. Seiring dengan musim panen ini, diperkirakan harga bahan baku bumbu dapur ini bakal terus menurun. Darlun, sejumlah agen pengepul tandan buah segar kelapa sawit di Kabupaten Aceh Barat Daya selama ini memasok TBS ke sejumlah pabrik minyak kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya mulai beralih ke PMKS di Subul Salam. Sebab harga TBS sawit yang ditampung pengusaha PMKS di Subul Salam lebih tinggi. Dari Aceh Barat Daya, Zainun Yusuf melaporkan. Perlu diketahui, produksi TBS sawit di Kabupaten Abdia hampir seluruhnya dijual agen pengepul kepada pengusaha PMKS kawasan Nagan Raya melalui supplier atau pemegang surat pengantar jual beli TBS sawit. Pasalnya, di Abdia hingga sekarang belum ada satupun PMKS beroperasi untuk penampung TBS kelapa sawit yang melimpah. Pengusaha PMKS di Nagan Raya menetapkan secara sepihak harga TBS kelapa sawit yang ditampung dari pemegang SP, yaitu di bawah harga yang ditetapkan pemerintah. Pantauan Serambi FM Senin lalu, TBS kelapa sawit yang ditampung pengusaha PMKS di Subul Salam melalui pemasok pemegang SP berkisar antara Rp1.095 sampai Rp1.220 per kilogram. Sementara di pengusaha PMKS di Nagan Raya menampung berkisar antara Rp920 sampai Rp970 per kilogram. Abdul Razak alias Yong Ardat, agen pengepul TBS sawit di Kuala Bate, mengakui mulai beralih menjual TBS sawit ke PMKS di kota Subul Salam. Yong Radat menyebutkan PMKS GSS di Longkip Subul Salam menampung TBS sawit Abdia dari pemegang SP. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, kasus kecelakaan lalu lintas di Aceh Tamiang terbilang tinggi. Dalam 2 bulan terakhir, sudah 5 pengendara tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kasus teranyar terjadi di Simpang 4 PT Telkom, Kota Kuala Simpang, yang melibatkan truk dan sepeda motor. Beruntung dalam insiden ini tidak merenggut korban jiwa. Dari Kuala Simpang, Rahmadwi Guna melaporkan. Kanit Laka Satlantas Polres Aceh Tamiang, Ibda Nasri Gulto mengatakan, korban hanya luka ringan. Nasri mengakui angka kecelakaan lalu lintas di Aceh Tamiang terbilang tinggi. Terhitung dalam periode Juli hingga Agustus, tercatat ada 5 pengendara yang tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan analisa dan evaluasi yang dilakukan polisi, ada beberapa faktor penyebab kecelakaan tersebut. Namun yang paling menonjol, human error atau kelalaian pengendara. Budaya pengendara yang belum tertib, pengendara motor tidak memakai helm. Mewakili Kasat Lantas Polres Aceh Tamiang, Ibtu Andrew Agrivina, Nasri pun mengimbau agar pengendara lebih memperhatikan keselamatan diri dan kelengkapan kendaraan. Di sisi lain, polisi juga berharap traffic light di sejumlah persimpangan di kota Kuala Simpang segera dipasang karena cukup riskan menyebabkan kecelakaan. Sudarlun, seorang politisi yang disebut-sebut anggota DPRK Padang Sidempuan, Sumatera Utara, FH, 23 tahun, diamankan petugas keamanan Bandara Kuala Namu pada Selasa 3 September 2019. Penangkapan ini berkaitan dengan temuan alat hisap sabu yang disembunyikan di dalam dompetnya. Dari Kuala Simpang, Rahmat Wiguna melaporkan. Informasi dihimpun, barang ilegal ini ditemukan saat FH akan melakukan penerbangan dari Bandara Kuala Namu menuju Padang Sidempuan sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Petugas melihat pelaku grogi saat memasuki SCP Sentral Keberangkatan. Kecurigaan itu ditindaklanjuti petugas dengan melakukan pemeriksaan tubuh. Petugas pun menemukan dua set alat isap sabu-sabu yang disembunyikan di dompet. Usai menjalani pemeriksaan awal di bandara, pelaku selanjutnya diboyong ke Polda Sumut. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku selama di Medan sempat mengunjungi tempat hiburan malam dan membeli sabu-sabu dari seseorang di diskotik. Darlun Presiden Joko Widodo mengatakan tengah mengkaji pemindahan ibu kota tanpa menggunakan dana APBN. Skema yang terlintas dalam pikirannya adalah dengan menjual tanah negara ke swasta dalam kurun waktu tertentu. CNN Indonesia melansir, hasil penjualan tanah tersebut akan dimanfaatkan untuk membangun ibu kota baru. Jokowi menghitung ada potensi dana Rp600 triliun sampai dengan Rp900 triliun yang bisa dihimpun bila skema tersebut digunakan. Potensi dana dibuat dengan asumsi lahan yang dijual seluas 30 hektar dengan harga Rp2 juta sampai Rp3 juta per meter persegi. Namun, untuk menutup celah swasta menimbun tanah untuk kepentingan bisnis mereka, Jokowi mengatakan pemerintah akan memberikan syarat. Swasta akan dibolehkan membeli tanah tersebut bila nantinya mereka sanggup segera melaksanakan pembangunan di tanah yang mereka beli dalam waktu 2 tahun. Selain itu, swasta juga sanggup untuk tidak membiarkan tanah yang mereka beli menganggur. Jokowi mengaku sudah berkomunikasi dengan para pengembang untuk melaksanakan skema tersebut. Menurut klaimnya, asosiasi pengembang salah satunya, REI, sudah menyatakan tertarik dengan skema tersebut. Skema ini menjadi alternatif pembiayaan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Selasa 3 September 2019. Berita malam Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syadaralun, wassalam.